Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wala nikah illa biwali wa syahidai adlin wa sidaq aw wasadaq qalla aw kathur wa man lam yakun lahu waliyun fasultanu waliyu man la waliyalah. Baik. Sekarang al-mu'alif masuk kepada permasalahan nikah dan ahkamun nikah. Ini sangat banyak cakupannya dan masailnya. Namun sangat disayangkan masih banyak dari kaum muslimin yang belum banyak paham tentang ahkamun nikah. Dalam kondisi setiap dari mereka pasti butuh terhadap nikah. Maka di sini disebutkan la nikah illa biwali ay bi idnihi. Tidak ada nikah kecuali harus dengan seizin wali. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyha fa nikahuha batil batil batil. Siapa saja dari kalangan perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batil. Diulangi 3 kali oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa syahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Adil di sini ya menurut keumuman masyarakat di situ. Cukup, walaupun 2 orang saksi ini tidak mesti sebagaimana yang kita sering saksikan majelis atau akad di meja, para tamu undangan datang, kemudian ada walinya atau perwakilan, ada yang pengantin atau mempelai prianya, kemudian ada 2 orang saksi. Tidak harus seperti itu yang namanya saksi. Nah, para hadirin itu juga sudah dikatakan saksi. Sehingga kalaupun misalnya tidak ada dua orang ini, namun di hadapan di khalayak ramai para undangan banyak, cukup sah nikahnya. Karena maksud dari saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut, dia ini di hadapan orang banyak. Nah, wasadaq ay mahar. Tentunya di sini sekarang ada sedikit hukum berbeda terkait dengan mahar. Mahar itu bukan syarat sahnya nikah. Juga bukan rukun nikah. Namun dia harus diberikan kepada mempelai wanita. Mahar ini hakul mar'ah. Mahar ini murni haknya perempuan, bukan orang tua perempuan. Ya, mahar ini merupakan haknya sang mempelai wanita. Baik. Terkait mahar ini ada juga beberapa ahkam. Orang menikah kalau sudah dukhul, masuk menjimai berduaan dalam kamar, ya selesai. Maka sang perempuan berhak mendapatkan mahar penuh. Lantas bagaimana kalau terjadi seorang laki-laki melamar sang wali dari wanita sangat cocok dengan laki-laki ini, sudah nak, gak usah lama-lama nikah besok. Nah, ya sudah, sepakat-sepakat, dah kemudian akad. Nah, angkah tuka, wazawaj tuka, misalnya, bibinti. Nah, katanya, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku bernama Fulana, bintu fulan atau binti, kalau misalnya dia orang tuanya. Katanya laki-lakinya qabiltu nikahaha wa zawajaha, aku terima nikahnya, maka ini sah. Tapi enggak disebut, enggak dikasih mahar masih. Sang laki-laki juga enggak menyebutkan memberi mahar, sang pihak perempuan juga tidak meminta mahar. Enggak ada, belum disebutkan maharnya sama sekali. Maka yang demikian sang wanita, karena mahar itu harus wajib, walaupun dia bukan syarat, bukan rukun, nikahnya sah, namun tetap sang laki-laki wajib memberikan mahar. Karena tidak disebut, ya, tidak ditentukan dahulu sebelumnya, maka sang wanita berhak mendapat mahar al-mithal. Al-mithal itu artinya yang dalam tempat daerah tersebut pantasnya seberapa, adatnya, kebiasaannya kira-kira seberapa. Nah, antara sekian dengan sekian. Ya, ini kondisi mahar belum disebut. Yang berikutnya, nikah sudah ditentukan maharnya, akad. Belum jima, belum dukhul, cerai. Ya, karena berbagai macam alasan. Apalagi dengan sekarang media sosial yang sangat banyak. Orang yang anehnya begitu tersihir dengan media sosial. Kenalan lewat media sosial seperti itu, belum pernah ketemu, taunya di media sosial cantik, ketemu orang tuanya dilamar, setelah akad ngelihat, loh, tidak, ya Allah, ini mah, nah, cerai, belum sempat jima, belum sempat dukhul, cerai. Cerai. Maaf dah. Ya. Maka yang demikian, apabila mahar sudah disebut, maka sang perempuan berhak mendapatkan setengah dari mahar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumun nisa" dalam surat Al-Baqarah ini. "Wa in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna" Ala. "Wa in talaqtumuhunna wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum." Apabila kalian menceraikan mereka dalam kondisi kalian belum menyentuhnya, artinya belum menjimainya, dan kalian telah wa qad faradtum lahunna faridah, kalian telah tentukan mahar, fanisfu ma faradtum, maka setengah dari mahar yang sudah ditentukan. Kalau maharnya 1 juta, setengah, 500 ribu. Baik. Sekarang sama kasusnya, belum dijimai, dicerai, namun maharnya belum ditentukan. Mahar belum ditentukan. Ya. Maka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna la. Wa in talaqtumun nisa wa lam tamassuhunna wa tafridu lahunna faridah." Apabila kalian menceraikan perempuan, para wanita, perempuan, sebelum kalian menjimai dan kalian belum menentukan, ya, famatti'uhunna wa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtir qadaruhu mata'am bil ma'ruf. Maka kalau belum ditentukan, sang perempuan cukup diberi mut'ah. Mut'ah ini ya sejumlah uang atau harta, kembalinya kepada adat lagi. Kebiasaan sempat, kira-kira layaknya berapa ini perempuannya seperti ini dikasih uang mut'ah. Bukan nikah mut'ah ya, namun uang mut'ah ya sebagai mengurangi kecewaan atau sakit hati sang perempuan tersebut. Nah, kenapa? Kita ketahui bahwa orang yang perempuan yang dinikahi akad dan belum dijimai, ya belum dukhul, ini tidak ada iddahnya. Kalau kondisi seperti ini tidak ada iddah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha." Wahai orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan kemudian kalian cerai sebelum kalian menjimainya, maka tidak ada, fama lakum 'alayhinna min 'iddah, enggak ada iddahnya perempuan tersebut. Ya, sudah selesai. Sudah cerai dah. Enggak perlu ada iddah. Nah, makanya dia tidak berhak mendapatkan mahar penuh. Kalau sudah disebutkan, maharnya setengah. Kalau belum disebutkan, ya kira-kira adat setempat berapa, seperti itu. Itu pun mahar setengah itu kalau sang perempuan ridha, illa ya'funa au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali para perempuan tersebut ridha, ya sudahlah, enggak usah mahar. Nah, ini enggak ada masalah. Ketika perempuannya ridha atau wali perempuannya, au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Wali perempuannya memaafkan, ya nggak perlu ada mahar. Nah, ya, ini beberapa hal yang terkait dengan pernikahan dan seputaran hukum nikah. Begitu juga dalam masalah kemahraman. Nah, ini juga hati-hati. Yang namanya akad nikah itu pada kondisi-kondisi tertentu sudah menyebabkan terjadinya kemahraman. Yang dengan itu tidak boleh dinikahi. Bapak menikah dengan seorang wanita, entah sudah dijimai atau belum. Selama sudah nikah, maka anaknya boleh, maka anak sang bapak tersebut tidak boleh menikahi wanita yang dicerai oleh bapaknya tersebut. Nah, wala tangkihu kifnaya. Wala tangkihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak kalian illa ma qad salaf. Kecuali hukum ketika itu masih belum ada ayat ini, orang-orang atau sebelumnya pernah melakukan ini, ya sudah selesai. Karena belum tahu hukumnya, ayat belum turun, ya selesai. Illa ma qad salaf. Ya telah lalu biar berlalu. Tapi sudah tahu hukum, dilarang. Ya. Di sini disebutkan kata Syekh bin Baz rahimahullah, ayat ini mutlak, ya, tidak disebutkan adanya kait atau qaid. Ya, pokoknya yang sudah dinikahi bapak kalian, akad berarti, maka selesai. Jangan kalian menikahinya. Seperti itu. Pun sebaliknya. Anak ke bapak. Anak menikah dengan seorang wanita, entah sudah dijimai atau belum, maka bapaknya sudah menjadi mahram dari menantu perempuannya. Dicerai, gak boleh nikahi. Ini berbeda ketika seorang menikah dengan wanita, namun membawa anak perempuan, yang disebut dengan robibah. Ya. Nah, gambarannya paham ya. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan ini bawa anak perempuan misalnya. Di situ disebutkan ayat harimat alaikum ummahatukum wa azwaukum. Ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum sampai ayat wa halailu abnaikumul ladila. Bukan itu. Warabaikumul lati fi hujurikum. Nah, dan yang dilarang untuk menikah adalah anak-anak bawaan dari sang istri-istri yang mau dinikahi. Robaib jamak dari robibah. Ya. Wa qad dakhaltum bihinna. Yang dimana kalian sudah dukhul, sudah jima. Laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan ini punya anak perempuan, ini sudah dukhul, maka anak perempuannya menjadi mahram. Baik, seperti itu. Tapi kalau belum dukhul, belum jima, maka sang anak perempuan ini halal. Belum dukhul atau jima kemudian cerai, maka sang anak perempuan ini ya sudah bukan bab. Sang laki-laki ini bukan apa-apanya anak perempuan ini. Seperti itu. Ya, anak tiri kalau istilahnya ya. Nah. Ini yang terkait dengan seputaran nikah dan talak. Kemudian juga yang perlu kita ketahui terkait dengan mahar. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan aksarun nisa barokatan aisaruhunna mu'natan. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Perempuan yang paling banyak barokahnya adalah yang maharnya paling mudah. seperti itu. Sehingga sunnahnya dalam mahar itu jangan memberat-beratkan. Sebagian orang merasa, ya sekedar perasaan gak ada masalah, tapi harus terbimbing dengan syar'i. Anak perempuannya adalah kehormatannya. Maka mau dibeli berapa kehormatannya ini? Jangan kasih murah. Nah, banyak masih menyebut. Sehingga menikahkan anak perempuannya minta maharnya luar biasa. Di berapa tempat masih sampai sekarang. Alaysa kadzalik? Nah. Di luar Jawa, entah di Sulawesi, entah di Aceh, di Padang, atau di Padang malah kebalik ya. Enggak ya. Laki-laki yang diminta di sebagian tempat. Kalau anak enggak salah. Al-muhim, ini tentunya keliru. Ya. Nah, orang yang paling paham dan paling bisa menghargai wanita itu adalah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan wanita yang paling rahmah terhadap wanita, yang paling menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Namun tetap toh wanita yang paling banyak barokahnya, yang paling mudah maharnya, seperti itu. Maka hati-hati ya, mahar itu bukan harga sang anak perempuan lah. Sehingga ketika anaknya semakin maharnya semakin mahal, usia semakin tua maharnya semakin murah. Ya sudah nikahnya ntar aja deh kalau udah tua. Karena murah. Di beberapa tempat, maaf-maaf saja, tersebarnya liwat homoseksual salah satunya karena ini. Susah untuk menikahi perempuan. Salah satunya. Nah, akhirnya yang terjadi seorang sudah pengin nikah enggak mampu. Baik. Ini yang berkaitan pula dengan ahkamun nikah. Maka kemudian di sini disebutkan barang siapa yang tidak memiliki wali, maka fasultan waliyuman la waliyalah. Orang yang tidak memiliki wali sama sekali, maka sultan ini menjadi walinya, penguasa, hakim, atau yang ditunjuk oleh penguasa, ya, melalui perangkat-perangkatnya, maka ini menjadi walinya. Bisakah? Bisa. Ya misalnya yatim piatu nggak punya kerabat, habis tsunami meninggal semuanya. Atau seorang kafirah yang masuk Islam, semuanya masih kafir, orang kafir tidak bisa menjadi wali, seperti itu. Ya, maka sultan yang menjadi walinya. Siapa saja wali? Wali itu bapak ke atas, anak ke bawah, ya. Bisa anak jadi wali? Cucu jadi wali bisa? Loh, banyak sekarang nenek-nenek menikah. Ya kan? Cucunya sudah besar bisa jadi wali. Kakak, saudara bisa menjadi wali. Nah, begitu pula paman dan anak paman. Makanya wali sedikit berbeda dengan mahram. Anak paman ini bisa menjadi wali. Walaupun dia bukan mahramnya. Ya kan? Anak paman tuh bisa menikah dengan wanita tersebut. Dia juga artinya sesuai urutannya. Kalau ini enggak ada, maka sebelum ke sultan dilihat dulu, sebelum kepada penguasa dilihat dulu. Oh, ternyata memiliki sepupu, anak pamannya masih ada. Dia yang jadi wali. Seperti itu. Nah, maka terkadang ada dari jumlah wali yang dia bukan mahram. Nah, baik. Ini ya berkaitan dengan nikah. Juga hati-hati dengan tolak. Banyak orang enggak tahu ahkamut tolak, bermudah-mudahan dalam mentolak. Anak cuma bercanda. Seperti itu. Loh, kalau sudah urusannya tolak, itu bercandanya sudah teranggap sudah. Salah satu jidduhun najid wa hazluhun najid. Nah, tiga perkara seriusnya ya teranggap serius dan bercandanya teranggap serius, di antaranya at-talak. Hati-hati nih ke istri, jangan sampai bercanda anti talik. Hah? Bercanda hati-hati main-main. Ya. Lebih dari tiga kali sudah bukan istrinya. Oh, banyak orang kalau bertengkar kamu tak cerai sudah. Kamu sudah tak cerai. Berulang kali sampai ada yang 8, ada yang 9. Loh. Ini kalau sudah lebih 3 kali sudah bukan istrinya, berarti zina. Walayadzubillah. Maka kemudian kata al-mu'alif, qala wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad hurrimat 'alayhi wa la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Seorang laki-laki apabila telah mentolak istrinya 3 kali, entah serius atau bercanda, dengan lafaz yang sharih. Lafaz yang sharih itu ya lafaz tolak sudah. Atau kalau bahasa Indonesia cerai. Mungkin kalau bahasa Jawanya pegat. Bahasa Sundanya apa? Nah, sama. Nah. Sudah 3 kali, entah bercanda atau serius sudah selesai, enggak halal ini. Sang istri yang terjadi banyak, bertengkar sedikit cerai, ngomong cerai, ngomong cerai. Tapi masih satu rumah tangga, masih berhubungan. Loh, ini jawaban istrinya zina ini. Dari sisi syar'i hamil, hamil di luar nikah. Anaknya bukan anak syar'i dari sang laki-laki tersebut. Sudah 3 kali cerai. Nah, makanya hati-hati ya. Nah, banyak kasus seperti ini. Bagaimana kalau lafadznya bukan lafadz sharih? Sudah kamu pulang ke rumah orang tuamu sana? Atau dengan lafadz-lafadz yang lain. Maka diperjelas, ditanyakan. Apabila maksudnya tersebut cerai, ya teranggap jatuh talak. Apabila maksudnya bukan cerai, ya sudah, bukan. Seperti itu. Orang laki-laki sudah mencerai istri 3 kali, faqad hurrimat 'alaihi, maka sang perempuan sudah haram. Enggak sah, enggak boleh, enggak halal bagi laki-laki tersebut. Sampai perempuan tersebut menikahi laki-laki lain. Suami istri cerai. Sudah 3 misalnya, sudah tolak 3 nih misalnya ya. Maka sang istri ini enggak bisa menjadi istrinya laki-laki ini. Sampai sang perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Kemudian entah cerai atau meninggal menjadi janda lagi, itu baru boleh dinikahi. Seperti itu. Di sini kemudian, inilah orang makanya kalau ngomong tuh dipikir dulu. Jangan emosi. Jangan tenang. Kalau udah marah itu ya yang dikontrol lah emosinya. Nah, akhirnya banyak terjadi sudah 3 kali. Ini yang tahu hukum ini. Akhirnya menyesal, pengin kembali lagi, aduh. Masih sayang, masih cinta atau karena anak-anak. Maka sebagiannya karena tahu hukum seperti ini minta tolong laki-laki lain untuk menikahi sang perempuan tadi. Nikah kemudian dicerai. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la'ana al-muhallil wal muhallalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil, laki-laki yang dijadikan untuk penghalal bagi perempuan tersebut kembali kepada suami pertamanya. Ini dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wal muhallalah, dan laki-laki yang mau agar bisa menjadi halal istrinya yang dulu itu. Yang ini dengan yang itu sama-sama terlaknat. Maka atau aturan seorang perempuan mau kembali lagi ke suami pertamanya setelah cerai 3 kali atau talak 3 itu apabila telah menikah laki-laki lain yang memang nikahnya nikah alami, memang karena keinginan menikah, bukan karena sebagai sekedar formalitas syarat agar bisa kembali ke laki-laki pertama. Kalau alami memang ingin nikah dengan laki-laki lain, ya sudah. Entah meninggal laki-lakinya atau cerai karena suatu sebab, kemudian ingin kembali lagi, nah ini tidak ada masalah. Makanya kata Rasulullah SAW, laki-laki al-muhallil ini, ya, yang dijadikan syarat untuk penghalalan bisa kembali, ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ala ukhbirukum bitais al-musta'ar. Maukah kalian aku kabarkan dengan kambing musta'ar, artinya pinjaman. Apa pejantannya kambing dipinjam buat nikahi. Nah, sudah nikah selesai. Nah, ini namanya tais musta'ar. Orang seperti ini oleh Rasulullah SAW disebut dengan kambing pinjaman. Nah, kemudian Rasulullah SAW melaknat al-muhallil tersebut. Baik, ini hal-hal yang terkait dengan nikah dan tolak, banyak sebenarnya ahkamnya. Namun secara ringkas ini yang kita dengar bersama. Nah, ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadhal ya Abu Abdussalam. Menjual. Mahar itu kalau sudah diberikan oleh atau sang istri sudah mendapatkan, itu hak penuh sang istri. Sang istri punya tasarruf kamil, dia bebas berbuat apa saja dalam mahar tersebut. Itu hartanya dia, mau dijual, mau dikasihkan, mau disimpan, mau di apa saja boleh. Jadi gak ada masalah mau dijual, kebutuhan dan yang lainnya. Nah, barakallahu. Apakah dosa sekecil apapun akan mendapat azab kubur? Berhak ya bisa. Nah, tapi yang namanya azab yaitu tahta masyiatillah, selama bukan walaupun di kuburan. Dan dosa kecil itu hati-hati ya. Nah, kita mungkin menganggap itu dosa kecil. Makanya dalam hadis, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan yang di mana mereka sedang diazab dan tidak diazab dalam perkara dosa besar. Sebut oleh para ulama, artinya menurut pandangan manusia itu bukan dosa besar. Seperti itu, sehingga hati-hati. Kita menganggap remeh dosa kecil itu minal kabair. Kita menganggap dosa kecil atau meremehkan dosa kecil itu minal kabair. Nah, hukumnya membunuh karena membela diri ketika dihadang penjahat. Siapapun dia, maka kita harus menolak kejahatannya. Entah kucing, entah tikus, entah apa, entah termasuk orang. Namun al-adna fal-adna, kita berusaha sebisa mungkin menolak kejahatannya dengan yang paling ringan. Kalau yang paling mudah penjahat ini bisa pergi, gak mengganggu kita, ya jangan dibunuh. Diancam polisi atau ditakut-takutin apa, ini yang harus kita lakukan. Nah, namun kalau sudah tidak ada cara lagi kecuali memang harus dibunuh, itu satu-satunya cara untuk menyingkirkan kejahatannya, ya bunuh. Namun cara terakhir, ya seperti itu. Apa saja? Kalau sudah tidak ada cara lagi kecuali dengan bunuh, ya bunuh. Seperti itu. Apalagi seperti ini penjahat misalnya. Kita sudah walaupun memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya, apalagi mungkin yang enggak punya ilmu bela diri, ya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Kadang ya gimana mau cara pelan gini enggak bisa. Penjahat begal sudah bawa, mau yang bertahap. Bisanya dia cuma itu, bisanya dia cuma itu misalnya. Ya sudah, yang penting kita tidak ada niatan awalnya itu ingin membunuh. Dan memang pada kondisi tertentu kan sudah enggak sempat mikir, hitungan detik kadang nyawa bisa melayang. Ya kan? Entah bawa pistol, entah bawa celurit, entah bawa pedang. Enggak bisa. Oh, coba ini dulu. Bubar dah. Leher habis. Namun artinya begini, selama bisa dihindari pembunuhan, kita tidak membunuh. Namun ketika ya sudah terpaksa, yang penting tidak ada niatan awal kita tuh mau membunuh. Dan memang kita jujur bahwa kita itu enggak ingin membunuh sebetulnya. Akhirnya kita berusaha membela diri sampai sang penjahat tersebut terbunuh, ya enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Apa itu hari tarwiyah? Hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Jamaah haji berangkat ke Mina, ihlal, labbaik Allahumma hajjan. Itu yaumat tarwiyah. Kenapa dinamakan dengan tarwiyah? Dahulu orang-orang Arab yurawi ibilahum, memberi minum unta-unta mereka. Sebagiannya katanya mengatakan karena di hari tersebut disunahkan kita untuk mandi, dan memang betul disunahkan mandi. Ya, sebagaimana kita mulai ihram, ya, tanggal 8 umrah di Miqat, maka tanggal 8 seluruh jamaah, seluruh orang yang berhaji mufrad ataupun tamattu, mutamatti. Kalau qiran ya enggak perlu mandi karena dia masih dalam keadaan ihram. Ya. Itu sunnah memulai ihram dengan mandi dan yang lainnya. Itu hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian berbondong-bondong untuk menuju Mina. Nah, apakah ada amalan sunnah di hari, yaitu ihram? Bagaimana orang ihram? Seperti itu, mandi dahulu ya. Seperti itu, kemudian memakai baju ihram, banyak-banyak bertalbiyah. Seperti itu, kemudian sampai di Mina banyak bertalbiyah juga. Nah, sunnahnya seperti itu bagi jamaah haji tanggal 8 Dzulhijjah. Bolehkah kita ketika membeli hewan kurban tawar-menawar? Kalau bolehnya boleh. Tapi itu tadi namanya kurban itu kan bukan murni sedekah. Tapi di situ ada makna taqarrub, takwa. Sebenarnya para ulama, semakin hewan kurban itu semakin berharga, semakin tinggi nilainya, maka di situ nilai taqarrubnya. Nah, maka mau menawar karena memang dia kemampuannya segitu ya silakan. Tapi kalau ada anak punya nasihat, jangan ditawar sudah. Bagus, sesuai. Ya, sudah bisa. Kan kita niatnya bukan murni bisnis ya, beli kambing itu, tapi buat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mengucapkan tolak cerai, tapi dia tidak mengerti hukum. Jika seorang laki-laki mengucapkan tolak atau cerai, tapi dia tidak mengerti hukumnya. Hukum apa ini maksudnya? Hukum akibat dari ucapan tersebut, atau dia enggak tahu bahwa ucapan tolak itu artinya pisah. Hukum apa ini maksudnya? Nah, dia enggak tahu kalau tolak itu konsekuensinya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Ya, tetap. Orang yang enggak tahu akibat, ya, itu la yu'dzar. Tidak diberi udzur. Selama dia tahu bahwa ini perbuatan ini hukumnya seperti ini, walaupun dia enggak tahu akibatnya tuh. Ya kan? Tetap sudah. Seperti itu. Ya. Orang yang berzina di siang hari Ramadan datang ke Rasulullah kan? Ya Rasulullah, halaktu. Nah, celaka aku ya Rasulullah. Tahu dia bahwa ini, menjima istrinya itu enggak boleh. Rasulullah kemudian mengatakan, "Wa ma ahlakaka? Apa yang menghancurkan engkau?" Nah, sebutkan waqatu alam ra'ati. Aku menjima istriku finahai Ramadan. Ya sudah Rasulullah, dia enggak tahu itu apa hukumannya. Rasulullah tetap, kamu bisa puasa, bisa membebaskan budak, bisa ini itu. Tetap Rasulullah membebani dia dengan hukumannya. Makanya pencuri kalau enggak tahu hukumnya dipotong tangan, tapi dia tahu mencuri itu dosa, enggak boleh. Maka tetap dipotong tangannya. Seperti itu. Nah, ya. Sehingga kalau enggak tahu hukum akibat, akibatnya diginikan, ya, tetap dia mendapatkan hukumannya. Ya, termasuk tolak. Ya sudah, kalau dia tahu ini tolak itu artinya maknanya itu laki-laki dan perempuan pisah, ya, walaupun dia tidak tahu kalau sudah tolak tiga itu enggak boleh kembali lagi, seperti itu ya, misalnya. Ya sudah, tetap dihukumi. Tinggal dia sudah tolak berapa saja. Kalau tolak satu, ya sudah. Berarti masih ada masa iddah, tiga kali suci. Tolak dua sama. Dan masih istrinya. Perempuan ketika ditolak dalam dan masih dalam masa iddah, tolaknya adalah tolak satu dan dua, maka perempuan tersebut masih sebagai istri. Nah, ini yang perlu diketahui. Sehingga ketika meninggal sang perempuan atau sang laki-laki masih mewarisi satu dan yang lainnya. Nah, bila mahar yang diucapkan mempelai laki-laki ada sebagian uang dari mempelai wanita. Ketika sudah pernikahan, akadnya mempelai laki-laki yang jadi suaminya membayarkan uang tersebut. Apakah sah mahar laki-laki tersebut? Dan pernikahannya apakah sah? Kalau pernikahannya sah, sah jelas. Maharnya sah, ya sah. Tapi enggak kok gini gitu. Mahar pelah perempuan bantu, mas, ini mas, tak kasih 1 juta ya. Karena mungkin disyaratkan laki, orang tua perempuan mungkin. Sang perempuan udah cinta banget, gak pingin, misalnya kan banyak. Ya kan? Nah, udah naksir berat sama laki-laki tersebut, pingin dinikahi. Sementara orang tuanya mensyaratkan 500 juta. Loh, ini di... Ada Abu Fauzan di sini? Enggak ada ya. Di Sulawesi atau situ, luar biasa maharnya. Nah, ini misal al-muhim. Al-muhim yang insya Allah sah-sah saja, enggak ada masalah. Namun, dijelaskan harusnya tidak seperti itu. Kalau pernikahannya sah-sah. Apalagi ini misalnya perempuannya ya ridho, dia memang pengen nih, buat mahar anak gitu. Atau buat mahar saya. Ya. Nah, al-muhim insyaallah enggak ada. Artinya sah, semuanya sah insyaallah. Karena pernikahan itu, apalagi pernikahan itu mahar bukan syarat dan juga bukan rukun. Nah, tapi dia wajib seperti itu. Taib. Ada yang mau tanyakan lagi? Anam, fadhal. Apakah nikahnya batal? Kok batal, kenapa maksudnya? Ya. Ini anu ini apa? Perjuangan harus keras. Intinya syarat ya, yang itu bukan syarat yang haram, maka wajib dipenuhi oleh sang laki-laki. Namun sekarang syarat tentang perempuan tersebut tashtarit alaihi alla yatazawwaj alaiha. Mempersyaratkan kepada laki-laki tersebut enggak boleh nikah lagi, enggak boleh berpoligami. khilaf di antara ulama. Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Qawaidul Usul Fiqhiyah mengatakan boleh syarat yang seperti ini. Nah, namun sebagian ulama mengatakan ini syarat yang batil karena yukhaliful kitab wa sunnah, mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Nah, yang rajih enggak tahu ana. Tapi hati-hati ya. Kalau ana sih mending cari wanita lain lah. Dunia tak selebar daun kelor. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah. Ana mengetahui ada salah seorang asatidzah kita yang dipersyaratkan seperti itu dan dituruti. Ya, sepakat. Jadi masalahnya khilaf, tapi kalau ana pribadi yang lebih berhati-hati, jangan apa bersyarat seperti itu karena khawatir itu tadi. Ya, mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Seperti itu. Nah. Nah, fadhal ya aman, Aba Khadijah. Fadhal, fadhal. Ya, intinya jadi wali atau tidak, mahram atau tidak gitu. Ya kalau sudah lebih dari 3 kali ya bukan zina berarti. Dari sisi syar'i bukan pamannya dia. Dari sisi syar'i walaupun dari sisi biologis iya. Nah, namun untuk hal-hal seperti ini ya karena memang urusan talak dan nikah ini kan harus jelas. Makanya harus ada saksi, nikah ada saksi, talak juga ada saksi. Nah, kembalikan kepada pengadilan agama. Seperti itu. Nah, tapi secara umum pertanyaan ini, ya kalau sudah talak rujuk lebih dari 3 kali, ya sudah bukan istrinya lagi sang wanita itu. Apa yang terjadi setelah itu ya zina. Seperti itu. Nah. Tapi ini terakhir. Jika kita mempunyai saudara tiri yang seayah atau seibu, apakah anak saudara tiri mahram kepada kita? Kalau tirinya dihilangkan, itukah maksudnya? Saudara satu ayah atau satu ibu, itukah maksudnya? Karena saudara tiri ini iskal, ini artinya maksudnya tiri bagaimana? Yang anda pahami kalau tiri itu begini. Perempuan, laki-laki dan perempuan masing-masing membawa anak. Itu saudara tiri. Seperti itu. Tapi kalau ini maksudnya gimana ini? Saudara tiri seayah atau seibu? Kalau tirinya dihilangkan, berarti saudara seayah atau seibu. Itukah maksudnya? Sahib soal. Seperti itu maksudnya? Duda punya anak. Dari bapaknya. Ya berarti kan saudara satu bapak. Walaupun beda ibu, tapi bapaknya kan sama. Nah, mahram anaknya itu mahram, berarti ponakan kita. Seperti itu. Sama juga saudara satu ibu. Kita punya saudara, ibunya sama namun bapaknya berbeda. Ya. Ini saudara satu ibu. anaknya ponakan kita mahram. Nah, mahram kita seperti itu. Baik. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.